Anggus liramu sing paling tak tresnani, ketun ati iki aku ra nepati janji. Aku lunga tanpa kondo mergo ketenan wong liya. Tresnoku, aku ra bakal lali. tak baleni.